Percaya cinta, kau adalah cinta yang paham dicinta. Kau yang paling setia hingga ku jatuh cinta. Jadilah cinta, jadilah hati, jadilah pasangan hidupku. Jadilah rasa, jadilah butuh, jadikanlah aku pasangan. And cut.